berjanji karena pribadi yang baik sudah menjanjikan. Apapun yang disentuhnya akan menjadi pemuliaan bagi kehidupan kita. Dan malam ini kita dimuliakan dengan kehadiran dua calon presiden dan calon wakil presiden. Mari kita sambut bersama dengan meriah Bapak Yusuf Kalla dan Bapak Wiranto. Selamat datang. Pak Yusuf Kalla yang sangat kami hormati, Pak Wiranto yang sangat kami hormati. Ya. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Baik, bersama program ini. Mari. Dan tadi dalam pembukaan kita berbicara mengenai hati yang kemasan. Iya. Cocok sekali dengan organisasi yang Bapak pimpin. Iya. Hati nurani. Simpel sekali. Iya. Izinkan saya memulai Bapak dengan menyampaikan cerita berkesan dari beberapa tahun yang lalu saat saya melihat Bapak membawa termos isi air minum dan menuntun cucu kecil. Lucu Bapak duduk di pesawat. Saya katakan kepada istri yang duduk di belakang Bapak, kalau saya punya ayah, saya ingin ayah seperti ini. Kalau saya menjadi kakek, saya ingin menjadi kakek seperti ini. Nah, kita tidak mungkin Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto untuk memimpin sesuatu yang tidak kita cintai. Karena semakin besar kecintaan kita kepada sesuatu, semakin dalam perhatian kita untuk pemulihan. Yes, Bapak. Bahagiakan kami dengan pengertian mengapa Bapak mencintai Indonesia? Indonesia, negeri kita tentu dengan segala kelebihannya, kemampuannya, kekayaannya, dan hidup kita sebenarnya lebih nyaman. Tentu itulah dasar kami mencintai negeri ini, bangsa ini. Gitu. Dan karena negeri ini tempat tinggal kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita, berarti perhatian kita tidak boleh jangka pendek. Iya, betul. Ini rumah kita. Iya, betul. Jangka panjang, Pak Wiranto. Apa yang Bapak lihat yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita ini? Iya. Saya teringat satu lagu yang semua orang juga sangat paham. Ada lagu Indonesia Pusaka, ya. Bahwa Indonesia tempat kita dilahirkan. Dan suatu saat tempat kita menutup mata. Ada satu rangkaian kehidupan yang panjang dari lahir sampai kita mati di negeri ini. Betul. Oleh karena itu memang seyogyanya kita memuliakan karunia Tuhan terhadap negeri ini untuk kebaikan sesamanya. Super sekali. Pak Yusuf Kalla. Ya. Saya ulangi harapan saya, kalau saya mempunyai ayah, harus ayah seperti ini. Nah, keluarga. Keluarga adalah soko guru pengembangan kekuatan kepemimpinan apapun. Iya. Mohon Bapak ajarkan kepada kami bagaimana caranya hidup yang baik, karena Bapak telah membuktikan Bapak lebih berhasil daripada yang paling berpendidikan di negeri ini. Bapak membangun organisasi yang besar, Bapak membangun dampak yang hebat. Tolong ajarkan kepada kami cara-cara hidup yang lebih baik. Kehidupan memang tentu sangat tergantung kepada cara memandang hidup ini. Yes. Saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau melihat kehidupan, lihatlah ke bawah. Kita naik mobil, lihat orang naik sepeda motor. Naik sepeda motor, lihat orang naik sepeda. Kita akan selalu bahagia dengan kehidupan itu. Tetapi dalam mencapai prestasi, lihat orang di atas. Kalau orang pintar, kenapa kita kurang pintar dari dia? Super. Dia berhati bisnis, kenapa kita kurang berhasil? Negara lain maju, kenapa kita tidak maju? Itu mencapai cita-cita seperti itu. Super sekali, Bapak. Terima kasih. sebagai pengantar bagi pertanyaan saya untuk Pak Wiranto, mengambil pelajaran dari Bapak tadi, berarti melihat yang di bawah sebagai tugas bagi kita untuk mengangkatnya, dan melihat yang di atas sebagai contoh untuk kita ambil. Nah, Pak Wiranto, di dalam rencana keberhasilan kepemimpinan Bapak bersama Pak Yusuf Kalla, apa rencana Bapak bagi kami semua? Adanya suatu perubahan. Jadi kehidupan harus berubah, dan perubahan itu kita harapkan hari esok lebih baik dari hari sekarang. Karena hanya orang beruntunglah yang dapat membangun hari esok lebih baik dari sekarang. Dan katanya, merugilah orang-orang yang hanya menyamakan hari esok dengan hari sekarang, dan katanya celakalah orang-orang hari esok yang lebih buruk dari sekarang. Oleh karena itu, Pak Yusuf Kalla dan kami sepakat bahwa kami akan berjuang sekuat tenaga untuk memuliakan seluruh masyarakat kita, terutama agar mereka dapat memperoleh rezeki seperti apa yang mereka harapkan, begitu. Super sekali. Kalau boleh saya simpulkan, berarti di dalam yang disampaikan Pak Yusuf Kalla dan Pak Wiranto tadi, ada rencana keberhasilan setiap jiwa Indonesia di dalam rencana keberhasilan Bapak-Bapak. Bukankah begitu? Bapak, dalam kehidupan kita ini sekarang, banyak sekali cerita yang tidak membahagiakan tentang keluarga. Padahal keluarga adalah dasar pembangunan dari semuanya. Bapak, beritahu kami bagaimana caranya memimpin keluarga yang baik. Iya. Saya dapat bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang paling kecil daripada bangsa ini. Karena itu keluarga lah yang harus menjadi contoh kepemimpinan kita semua daripada keluarga ini. Jadi seorang jadi pemimpin kalau keluarganya dapat baik dan dapat berjalan dengan baik. Dan hal yang paling kecil ialah setia dan memenuhi janji kepada keluarga, janji pada saat pernikahan, menjadi contoh daripada semua kehidupannya dia. Karena orang yang tidak menghormati janjinya? Iya, karena orang tidak menghormati janjinya, itu juga yang kecil bisa apalagi yang besar. Kalau dia bisa mengkhianati istrinya? Iya tentu, bisa juga mengkhianati.